será di megaputi ang aku menerawang di leher merpati putih harapan ku titipkan berdebu rasa hati bergetar rasa nadi rasa rindu padamu kedamaian tercecer berkas puisi terlampir tak bertangkal gugah iman hati ini selubung mata morgana menangis di dalam hati tersenyum di tengah sepi biarkan